ayo. Raja-raja Sawer, Raja-raja Sawer, monggo, monggo pinara. Kasih yang paling ku cintai kini terluka. Ke waktu ku cari hingga putus asa diri.